يحبنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Juz Amma yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca bagaimana beliau rahimahullah ta'ala menguraikan kepada kita tentang jenis jiwa manusia, bahwasanya manusia itu memiliki tiga jenis jiwa atau tiga karakter. Barakallahu'alaikum. Apa saja itu? Mas apa? Mas Eko. Ada tiga jenis jiwa manusia, tiga karakter. Yang pertama? Oh, yang kemarin gak datang. Yang kedua? Gak hadir. Yang ketiga? Absen. Baik. Pak Abdul Somad. Nah. Yang pertama nafsu mutmainnah, yang kedua nafsu amarah, yang ketiga nafsu lawwamah. Maksudnya apa itu? Kalau nafsu mutmainnah itu? Nafsu mutmainnah, jadi sisi kebaikannya dia cenderung lebih dominan dibandingkan dengan sisi keburukannya. Nah. Nafsu amarah. Jadi sisi kejelekan atau keburukan lebih mendominasi daripada sisi kebaikannya, sehingga dia banyak melakukan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih mendominasi. Kalau yang lawamah? Nafsu lawamah, dari sisi kebaikan dan sisi keburukan sama-sama berkuat. Tatkala sisi keburukannya lebih dominan, maka dia cenderung untuk membuat kemaksiatan. Nah, ketika kondisinya lagi posisinya lebih baik, tapi yang baik, maka dia akan melakukan banyak ketaatan. Ayo, asanda. Jadi manusia itu memiliki tiga karakter kejiwaan. Yang pertama adalah nafsun mutmainnah. Kalau artinya adalah jiwa yang tenang. Kenapa dia mendapatkan jiwa yang tenang? Karena dia lebih didominasi oleh kebaikan. Ya. Melakukan ketaatan gampang, meninggalkan kemaksiatan juga tidak susah. Yang kedua, karakter jiwa yang ammarah, yaitu jiwa yang selalu ya dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Disuruh melakukan ketaatan males, disuruh melakukan kemaksiatan semangat. Itu namanya jiwa yang ammarah. Yang ketiga adalah lawwamah. Ini antara dari dua jiwa tadi. Ya. Barakallahu fikum. Kalau pas dia lagi bagus, maka dia akan memiliki jiwa mutmainnah. Kalau pas dia lagi jelek, maka dia akan memiliki jiwa ammarah. Barakallahu fikum. Itu uraian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ketiga jenis jiwa ini semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Iya. Barakallahu fikum. Ada jiwa mutmainnah, ada jiwa ammarah, ada yang lawwam. Kalau jiwa yang mutmainnah apa dalilnya? Dalam surah Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau jiwa yang ammarah dalam surat Yusuf. Ya innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau jiwa yang lawwamah dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Sehingga ternyata karakter manusia itu sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Sudah ada. Barakallahu fikum. Kita lihat uraian berikutnya dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ganjaran bagi orang yang memiliki apa? Nafsun mutmainnah. Iya. Maka surga adalah tempat kembalinya. Al-jannah hiya darun na'im. Surga itu adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam surga itu barakallahu fikum, nikmatnya sudah tidak bisa kita bayangkan. Gitu ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basyar. Di dalamnya ada nikmat yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbetik di dalam hati kita. Sehingga sangat luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Allati a'addaha Allahu 'azza wa jalla li awliya'ihi fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, kata beliau. Di mana nikmat-nikmat tersebut sudah Allah persiapkan, menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya, itu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Aswaja meyakini surga dan neraka sudah diciptakan. Surga dan neraka sudah ada. Kalau kita melihat dalam nas-nas Al-Qur'an yang berbicara tentang surga dan neraka itu semuanya menggunakan ya tipe kata kerja yang bermakna apa? Lampau, past tense. Iya, dengan fi'il madhi kalau dalam bahasa Arabnya. U'iddat lil muttaqin. Iya, barakallahu fikum. U'iddat lil kafirin. Itu menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan. Barakallahu fikum. Dan ini sudah pernah kita bahas. Ada sebagian kelompok yang menyanggah keyakinan ini, ya, mengkritisi keyakinan ini dengan anggapan kalau surga dan neraka sudah diciptakan berarti mubazir. Ya, wong belum ada penghuninya. Wong kiamat belum terjadi, berarti kosong dong sekarang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana jawabannya Pak Safari? Benar enggak itu? Kalau dikatakan surga dan neraka sudah diciptakan berarti mubazir itu. Untuk menciptakan surga dan neraka itu butuh berapa biaya itu? Kalau hitung-hitungan manusia, ternyata enggak dipakai juga. Gimana jawabannya? Mas Febri? Allah yang lebih tahu hikmahnya. Allah yang hanya kita enggak tahu apa maksudnya. Itu terserah Allah, katanya Allah mau ciptakan. Gitu ya. Kita yakini saja, enggak mungkin sia-sia. Cuman kita enggak tahu. Iya, hikmahnya apa? Baik, labas, ada yang lebih lagi? Jawabannya Pak Abdul Somad. Baik, yaitu diciptakannya surga dan neraka itu dalam bab targhib wa tarhib. Motivasi. Iya. Surga itu adalah motivasi seseorang untuk melakukan kebaikan. Neraka itu adalah ancaman bagi orang-orang yang ingin melakukan kejelekan. Iya. Kan beda. Sesuatu yang sudah disediakan sama yang nanti. Ya. Nilai dorongnya itu berbeda. Sama yang memberi efek jera juga berbeda. Ya. Ibarat seseorang seperti kita pernah gambarkan, barakallahu fikum, seorang pimpinan ingin memberikan motivasi semangat kepada karyawannya. Iya, barang siapa yang disiplin maka dia akan mendapatkan sepeda motor apa? Hah? Apa? Satria gitu ya. Langsung setiap masuk kantor itu di depan itu sudah ada dipajang motornya ya. Jadi kan semangat. Tapi kalau cuman janji-janji saja kurang semangatnya. Barakallahu fikum. Begitu juga ketika seorang penguasa mengingatkan rakyatnya jangan macam-macam ya. Kalau mau mengedarkan narkoba ini penjara dari bagi pengedar narkoba. Itu kan lebih membuat untuk apa? Orang berpikir. Itu di antara hikmahnya dan masih banyak hikmah yang lain yang mungkin tidak kita ketahui. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, tidak benar ya menyangga ayat Al-Qur'an yang tegas dengan alasan secara akal. Barakallahu fikum ya, karena akidah Ahlus Sunnah adalah ketika ada pertentangan antara wahyu dengan akal, maka yang didahulukan adalah wahyu, bukan akal. Karena akal kebenarannya nisbi, sedangkan wahyu kebenarannya mutlak. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Beliau mengatakan nikmat-nikmat surga tadi Allah sediakan, sudah Allah siapkan untuk wali-walinya. Barakallahu fikum. Taib, dan wali Allah itu umum. Ya. Wali Allah itu bukanlah orang yang bisa terbang, bukan juga orang yang barakallahu fikum tidak mempan kena senjata atau peluru. Tapi wali Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Iya. Apa lanjutannya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iya. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa sedih dan rasa takut. Jadi orang itu kalau sudah jadi wali Allah yang level atas, dia tidak akan pernah merasa sedih. Ya, ketika dapat musibah, ya dia tenang, bahkan ada yang sampai gembira, ada yang bersyukur. Barakallahu fikum. Ketika dapat perkara yang menggembirakan, ya juga dia, iya, tidak berlebihan dalam merayakannya. Barakallahu fikum. Mereka juga tidak memiliki rasa takut. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menyebutkan kriterianya di dalam ayat alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang yakin beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi wali itu enggak ada ciri khas tertentu dari model pakaiannya atau dari sisi barakallahu fikum kesaktiannya. Ya, wali itu di barakallahu fikum ditentukan dengan kadar iman dan takwanya. Sehingga setiap orang yang memiliki iman dan takwa, dia adalah wali Allah. Dan wali itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Semakin iman, semakin takwa, maka level walinya semakin tinggi. Barakallahu fikum ya. Baik, sampai pada tingkatan kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu allati yasma'u bih wa kuntu basarahu allati yubsiru atau tubsiru biha. Iya, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Barakallahu fikum. Maknanya apa? Maknanya Allah akan menuntun dia. Iya, matanya akan dituntun pada perkara yang baik. Telinganya akan dituntun pada perkara yang baik, tangannya akan dituntun pada perkara yang baik, kakinya juga demikian. Artinya wali Allah barakallahu fikum ketika dia mencapai level yang tinggi itu akan terus dijaga oleh Allah. Gitu ya. Jangan sampai orang ini apa? Melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi bukan dengan makna seperti yang dipahami oleh sebagian pemahaman tasawuf, itu apa? Manunggaling kaulah Gusti. Iya. Hadis ini maknanya bukan berarti Allah bersatu, Allah jadi mata, Allah jadi telinga, Allah jadi kaki atau jadi tangan, tidak. Tapi jelas oleh mereka para ulama, hadis ini maknanya Allah akan membimbing ya anggota tubuh orang tadi, indranya kepada perkara yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga wali Allah itu apa? Umum. Iya. Setiap orang yang beriman layak untuk dikatakan sebagai wali. Wali Allah, namun tingkatannya berbeda-beda. Barakallahu fiik. Kata beliau, fiha ma la ainun ra'at, di dalam surga itu ada nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Iya. Barakallahu fiik. Baik. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. maka jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bidadari bermata celing. Barakallahu fikum. Hakadza jaa fil Qur'an. Demikian keterangan yang datang dari Al-Qur'an. Wa jaa fil haditsil qudsi, dan telah datang juga dalam hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Mas Ilmi? Enggak tahu. Tapi pernah dengar istilah hadis qudsi ya? Pak Safari? Hadis qudsi itu apa? Gimana? Hadis qudsi itu apa? Ada yang tahu? Firman Allah yang tidak ada, dalam Al-Qur'an. Firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Baik, ada lagi? Kalau tidak salah maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasul. Gitu ya? Baik. Hadis qudsi itu barakallahu fikum adalah hadis ya, yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala namun disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar dari Al-Qur'an. Nah, terkait dengan barakallahu fikum lafaz dan maknanya, di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Iya. Ada yang mengatakan barakallahu fikum hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Ada juga yang mengatakan hadis qudsi itu barakallahu fikum, iya, maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Ada khilaf di kalangan mereka. Intinya seperti itu. Intinya hadis qudsi itu adalah Rasul menyampaikan hadis yang isinya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam hadis qudsi barakallahu fikum, seingat saya itu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'dattu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik oleh hati manusia. Barakallahu fikum. Baik. Hadhil jannah yudrikuha al-insan qabla ayyamuta idza hadara al-ajal, kata beliau. Ada sih, surga ini yang akan disiap, yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, itu akan bisa, iya, di barakallahu fikum ketahui oleh seorang insan sebelum dia meninggal, yaitu ketika ajalnya sudah dekat. Maka Allah memberikan kesempatan kepada dia penampakan yang namanya surga sebagai bentuk bisyarah. Makanya orang yang beriman itu meninggalnya barakallahu fikum sangat mudah, tenang, karena sebelum dia meninggal dia diberikan penampakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tempat yang akan kamu huni. Barakallahu fikum. Wada'at al-malaikatu an-nafsa lil khuruj. Ketika malaikat memanggil jiwanya untuk keluar dari jasadnya, qalat, malaikat mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila ridwanillah. Keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju keridhaan Allah. Wa tubashshiru an-nafsa bil jannah. Kemudian barakallahu fikum, malaikat memberikan kabar gembira kepada jiwa yang mutmainnah tadi dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum dan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik-baik, maka malaikat mengatakan kepada mereka, salam keselamatan untuk kalian. Yaqulunahu hina at-tufiya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat juga mengatakan ketika dia diwafatkan, masuklah engkau ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan yang engkau kerjakan. Fayubashshiru bil jannah fatakhruju ruhuhu radiyatan mutayassiratan sahlatan. Ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada orang yang mau meninggal tadi dengan surga, maka ruhnya keluar dalam keadaan ridha, keluar dengan lancar dan mudah. Barakallahu fikum. Walihada lamma haddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Oleh karena itu tatkala Nabi memberikan berita alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, faqala man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu. Rasul mengatakan, barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan suka berjumpa dengan dia. Itu isyarat. Seorang yang suka berjumpa dengan Allah, artinya ketika di dunia dia akan melakukan amalan-amalan yang membuat Allah ridha. Barakallahu fikum. Maka Allah akan membalas cintanya. Allah juga senang berjumpa dengan dia. Barakallahu fikum. Dalam artian banyak hal. Di antaranya dalam bab ini, ketika dia meninggal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak suka berjumpa dengan dia. Barakallahu fikum. Dia sibuk dengan dunianya. Ketika dia masih hidup, masih sehat, masih kuat, masih ada semuanya, masih kaya, barakallahu fikum, enggak kepikiran perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ketika ada yang menganjurkan untuk bagi dia mendekat kepada Allah dengan ketaatan, dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, barakallahu fikum, dia enggan. Berarti kan ini orang sudah menunjukkan keengganannya untuk berjumpa dengan Allah. Maka Allah akan membalas dengan hal serupa. Allah juga enggak suka berjumpa dengan dia. Makanya ketika dia meninggal, gusar arwahnya. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, qalat Aisyah. Aisyah bertanya, ketika Rasul menyampaikan hadis ini, ada sesuatu yang janggal, mengganjal pada Aisyah. Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Wahai Rasulullah, bukankah setiap kita itu tidak suka dengan yang namanya kematian? Beliau memahami konteks hadis ini pada keadaan orang yang sekarat. Bukankah secara tabiat manusia itu tidak ada yang suka dengan yang namanya kematian? Apakah itu menunjukkan berarti dia tidak suka berjumpa dengan Allah? Tabiat tadi, barakallahu fikum. Fadzakara laha annahu laisal amru dzalika. Maka Rasul menyebutkan kepada Aisyah, barakallahu fikum, perkara hadis ini bukan seperti yang dibayangkan oleh Aisyah. Yang dimaksud hadis ini bukan terkait dengan tabiat manusia yang takut dengan yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Walakin, tetapi jelas oleh Rasul, al-mu'min idza busyira bima yubasyyaru bihi 'indal maut ahabba liqa Allah. Ini hadis terkait dengan seorang mukmin yang ketika dia diberikan kabar gembira, dengan apa yang akan dia peroleh di surga nanti, barakallahu fikum, ketika dia sekarat, maka dia sangat ingin berjumpa dengan Allah. Ketika dia sedang sekarat, kan malaikat ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan udhul jannah, pokoknya ucapan selamat semua. Ya, akhirnya apa, membuat dia sangat sangat ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan malah takut, ya, untuk melepaskan ruhnya. Jadi ketika orang yang baik itu kalau mau meninggal, itu seperti itu, malaikat datang ngasih ucapan selamat, ya, kemudian memberikan kabar gembira berupa surga, kemudian nikmat-nikmat surga, barakallahu fikum. Sehingga dia dengan senang untuk melepaskan ruh atau arwahnya, barakallahu fikum. Baik. Ahabbal mauta wa sahula alaihi. Sehingga dia mencintai kematian dan gampang baginya untuk meninggal. Wa innal kafira idza busyira wal iyadu billah bima yasu'uhu indal maut kariha liqa Allah. Tapi kalau orang yang kafir ketika diberikan kabar semoga Allah melindungi kita darinya, kata beliau, dengan sesuatu yang jelek bagi dia ketika dia meninggal, ketika dia mati, maka dia langsung seketika tidak suka untuk berjumpa dengan Allah. Wa harabat nafsuhu, sehingga jiwanya itu apa? Lari. Ya tadi, gusar. Makanya mungkin kita mendapati, kalau antum pernah menyaksikan orang yang sekarat, ya, kalau dibuka orang yang baik itu gusar. Wah, kesana kemari. Iya. Kelihatan sangat sakit. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Bahkan sebagian kita mungkin melihat kayak ada yang ditarik mundur. Gitu ya. Tarik, masuk lagi, tarik, masuk lagi, barakallahu. Siksa seperti itu. Baik. Tadi, karena jiwanya itu enggak rela untuk melepas jasadnya. Karena dia takut. Iya. Menghadapi konsekuensi dari barakallahu fikum amalan dia ketika dia masih hidup. Enggak berani berhadapan dengan konsekuensi tadi, barakallahu fikum. Wa tafarraqat fi jasadihi, sehingga ruhnya tadi apa? Buyar. Pecah di dalam jasadnya, barakallahu fikum. Hatta yantazi'uha minhu kama yuntaza'u as-sufud minasy-sya'ri al-mabluli. Baik. Sampai barakallahu fikum malaikat mencabut ruh dia sebagaimana barakallahu fikum tayyib. Jadi sangat keras. Wa sya'rul mablul, rambut yang basah, idza jarrat alaihi sufud. Jarra, idza jarra alaihi sufud wa huwa ma'rufun 'inda al-Ghazalin barakallahu fikum. Tayyib, yakadu yumazziquhu min shiddati barakallahu fikum sahbihi alaihi. Wa hakadha ruhu al-kafir barakallahu fikum. Ya. Jadi rambut yang apa tadi? Basah. Ya, ketika ditarik oleh besi yang panas barakallahu fikum, dan itu ma'ruf bagi orang-orang Ghazali. Tayyib, itu akan membuat tersobek, iya, kulit-kulitnya barakallahu fikum. Tayyib. Karena saking panasnya. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir ketika ruhnya dicabut. Wal iyadu billah. Tatafarraqa fi jasadihi, ruhnya tadi akan pecah di dalam jasad. Li'annaha tubasyyaru bil adzabi fatakhafu. Karena barakallahu fikum ruh orang kafir tadi diberikan berita dengan barakallahu fikum azab, sehingga dia takut. Barakallahu fikum. Baik. Fal jannah fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Adapun surga, dia adalah di dalamnya ada nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Wal insan, kata beliau, qad yudrikuha qabla ayyamuta bima yubasyaru bih. Sedangkan manusia sendiri ada yang sebelum meninggal dia mendapatkan penampakan tadi. Iya, dibuka pintu surga, diperlihatkan kepada dia nikmatnya. Ada yang seperti itu, kata beliau. Waqad qala Anas ibn Nadhr, berkata Anas bin Nadhr radhiyallahu an li Sa'ad ibn Mu'ad, kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna ahadin. Iya. Demi Allah, wahai Sa'ad, saya mencium bau surga yang tidak dicium oleh orang lain. Ketika Sa'ad meninggal. Ketika Sa'ad apa? Sekarang, Sa'ad bin Mu'ad. Iya. Beliau terluka dalam perang sehingga cukup parah. Iya. Sempat bertahan hidup, barakallahu fikum. Nah, di antara yang barakallahu fikum mengetahui itu Anas, justru orang yang masih hidup. Iya. Ketika siapa? Sa'ad mau meninggal, Anas yang mencium bau, barakallahu fikum, bau harum, aroma yang sangat harum. Yang lain ditanya enggak ada yang cium. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Wa hadza laisa ma'nahu tayyib al-wajdani adz-dzauqi. Ini maknanya bukanlah barakallahu fikum yang diistilahkan oleh orang-orang sufi, yaitu apa? Rasa dari yang namanya akhirat. Iya. Bal huwa barakallahu fikum wujdanu hakiki. Tetapi itu adalah sesuatu yang didapati benar-benar hakiki. Artinya ketika dia mencium aroma wangi tadi bukan sekedar ilusi dari pikirannya, tapi memang benar-benar ada. Iya. Bagi sebagian orang yang Allah kehendaki, Allah berikan dia kemampuan untuk inderanya itu lebih tajam daripada yang lain. Ketika kematian itu mau datang, bagi orang ini inderanya bisa menangkap yang tidak ditangkap oleh yang lain. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, inna ba'dhan nas qad yudrikul akhirah wa huwa fid dunya. Sebagian manusia, kata Ibnu Qayyim, ada yang inderanya itu menangkap ya, sedikit bagian dari akhirat dalam keadaan dia masih di dunia. Barakallahu fikum. Khususnya dedek. Ya, ketika orang sedang sekarat, barakallahu fikum, tayyib, inderanya bisa menangkap sebagian keadaan di akhirat. Barakallahu fikum. Sedikit lagi. Summa intalaqa faqatala. Iya. Kemudian setelah itu beliau barakallahu fikum berangkat dan berperang, wa qutila radhiyallahu an. Kemudian beliau pun terbunuh, walhasil annal jannata fiha ma la ayun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di sebelum meninggal itu dia sudah mencium aroma surga. Ya, sudah dikasih isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.